Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajruha marrataini wa atana laha rizqan karima. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal sholihan nu'tiha ajruha marrataini wa atana laha rizqan. Wa man tisapane wong iku yaqnut iku to'at sopoman yutik to'at sopoman to'at mingkun nasangi siro kabeh gara-gara kanjeng Nabi to'at lillahi maring Allah wa rasulihi lan utusannya Allah wa ta'mal lan yung lakoni sopo nisa'un Nabi sholihan ing amal sholeh nukti mongko maringi ingsun ha ing man sing minisa'in Nabi nukti mongko maringi ingsun ha ing ta'an Nabi ajroha ing ganjarane ikilah ta'an Nabi marrota ini kelawan rong dobelan ae mislai sawa biwirihina tekse dobelane ganjarane liane nisa'in Nabi minan nisa'i sangka umume wong wedo wafi kiro atinan siji kiro abitahtai bitahtani yang diri bitahti yati kelawan bongso titik nisa wamai yaknut wa ya'mal sholihan buatan wa ta'mal ini apa? Wa ya'mal sholihan. Nah kira-kira kita akan ngomong wata amal sholihan. Wa atat nalan nyadiyano ing sunnah maring nisa'in nabi rizqan ing gajaran kariman kang terhormat. Biljan nanti ziyadatan halid jadi tambahan. Tambahan pokok atau ganjaran pokok ditambahi ziyadah. Ya nisa'an nabi hei bira-bira garwani nabi. Lastuna ora ana sira kabeh ka ahadin kaya dene wong suwiji e ka jamaahin dise kok sekelompok minan nisa'i sange umume wong wedok. Kowe bojone nabi ora padha mek wong wedok liya. Ini taqaitun lamun takwa sira kabeh Allah ing Allah. Nakunna mengko sak temene sira kabeh azam iku sing luwe agung. Kowe nak takwa tenan ning pangeran fala takhdona. Mongko aja nglirihno sira. Tom kojo sopan siro, jong lirino siro bil kauli klan pengucapan lirijali maring wong lanang. Nak kue terlalu lirihne wong lanang atau terlalu sopan, fayat ma'a mongko dadi tomak, dadi ingin sopan lagi wong. Fi kolbi kami tetep ing dalam ati neman marodun uta loro. Todi nafsu, nafsu birahi, do nafsu sek uta loro sing gak sehat. Nifakun tegese mental munafik. Wakul nalan ngucapo siro, kowe ngucap kaulan ing pengucapan makrufan sing dadi maslahat cara syariat utawa sing apik cara syariat min ghairi khudu'in kelan tanpa sopan lirihna swara makna pokoke niku pokoke garwane nabi kon taat ning Allah lan rasul nak taat untuk ganjaran dobel nak maksiat untuk dosa napa makna kesimpulannya adalah senajan to garwane nabi iku ya kudu sanggup ngamal dhewe ora mentang-mentang garwane nabi terus warga nunut ya mungkin rokok ngono iki aja terus no bocah dilatih pinter ora pinter-pinter wong contohnya bojone nabi lan aku yang rokok katuh oh dadi iki dadi pemahaman pemene dadi mau bojone napa ya iku sanggup dhewe ora sanggup ya rono terus mafhum kedua kados sing kula aturaken pokoke ilmu iku luwih dhuwur timbang adat kula baleni malih ilmu iku kudu luwih garwane nabi iku nak ketemu wong lanang iku kudu ra sopan kok nak sopan guya wong sing atine lara sing di hipersek utawa sing di mesum wong wedok ayu guyu dianggep gelem dadi niate wong wedok iku ramah tapi sing lanang nafsir iku kan sopan iku ya ana ukurane lah misale ana wong wedok bojomu ayu sono tanggamu ganteng liwat monggo pinarak riyen ayo repot. Mulane aku syukur bojone santri do judes iku suku aman. Pomene nak ngamuki togo-togo tambah aman. Mergo togo-togo mangkel akhire ra kepikiran selingkuh. Dadi sing kurti bojo judes kula ndonga rina wong iki yes bojone santri-santri ku judes. Terutama sing ayu napa? Syukur-syukur judese ku ambek tanggo, gak sawet do gak minat. Mergo jadi ini jelas lah aturan ini. Bojone nabi ku ora oleh fala takduk nabil kauli la oleh nak omong terlalu sopan. Kena terlalu sopan wong sing atine lara pikirane mesu. Lane kalam ma'rufa ngucap sing apik maknane min ghairi khudu'in kelan tanpa so. Karena sopan itu pasti ditafsirkan secara salah. Misalnya kula kiai terkenal misalnya, temu politikus kula sopan, dianggap setuju partai ini terus didol. Gus Bak juga setuju partai saya. Artinya ketika ketemu senyum-senyum baik-baik, cuma ketemu diwamu ben roh aku ora setuju. Mulane bola-bali ilmu itu faukal adab. Saya ulang lagi, ilmu itu faukal ilmu di atas toto kromo. Toto kromo itu kacau karena butuh porsi ilmu, ya. Butuh porsi napa? Kayak tadi. Bojone Nabi ora oleh omongan lirih ning gone wong lanang liya. Mergo kesopanan kanggo wong lanang sing atine mesum, tafsirkan secara mesum. Terus mriki waqulna qawla ma'rufa ditafsiri min ghairi khudu'in. Khudu' manane sopan. Kelawan tampo, lan anak bojomu ora usah diajari ra sopan, kan wis ra sopan. Dadi sudah maju, syariatnya sudah maju, sudah bagus. Wong diajari kok nglakoni itu maju mboten. Buatan bujurnya jinan, orang diajari kok sing lakon ini aku maju Sati warayus Mengenai pengiran usia aku, perempuan itu banyak misteri. Fa'ingkari tumuh nafasa antak rohu se'au Fa'ala wawfi khairam kasiro. Kau nak dibuju judes, itu ya mangkel no. Dalam kemangkelan kamu itu, Allah bisa bikin kebaikan yang luar biasa. Misalnya judes, baru kayak judes itu tonggomu lanang-lanang gak minat dibuju kaya iku. Wong kok dino ngamuk sing lanang kaya dibujumu. Akhire wong sing pinggirmu lanang-lanang putus asa seneng bujumu. Alhamdulillah. Anak bujumu ruwama mbek kowe ruwama terus ana sing donga ya Allah. Semoga itu dapat saya. Dongane mandi adalah pegatan mbek kowe entuk wong iku lara to. Lho nate lho kisah nyata. Kisah nyata itu ada dua sejoli itu haji. Haji ya haji-haji tenan di Mekah di kota suci. Ingat itu yang wedok sopan. Tidak yang wedok sopan. Isu-isu yang lanang dibuka mas, kayak no teh hangat. Pokoknya sopan, tak no sarapan. Terus yang lanang yang ngong liya mau mendingan. Wong kok api ya gue. Dan ini orang di bojo gue. Yang wedok kerungu. Piye ijol. Gue kecewa di bojo aku, tak omong no ijol. Jadi artinya ternyata perempuan sopan ini punya efek buruk. Terus pokoknya mulai bujo judes itu yang terbaik. Cara kula mbun-mbun yang terbaik. Coba satu kan cara sing lanang sih digaeno teh mau ngerti wong lanang liya ngiler ya ora seneng karena lelaki lain seneng. Terus menimbulkan sistem sosial yang kacau. Dia yang baik tapi mengacaukan sistem sosial yang akhirnya wong lanang liya ngenes dene masing-masing. Karena ada contoh perempuan yang berperilaku ideal. Coba kalau dia judes, paling kan mau lanang liya, dobek bujuku, dobek bujuku. Sehingga yang lanang sing liya itu gak ngidolakno wong wedok li. Bagus lah, pokoknya kan kalau dukung perjudisan nasional itu mau berdukung. Perjudisan apa? Nasional. Kau wakul nak kawalam ma'rufah. Melalui kalau nak maknani itu, ngucapo pengucap sing apik coro ukuran syariat. Maknane min huiri, huduin klan tampoh. Sopan, mana yang sopan itu ya standar wae lah. Misalnya ketemu lanang gak misal, wong wedok wis sopan rasa monggo pinara iwa bahaya tidak budi. Pokoknya sing ngerebut, pokoknya orang ranyam wong iya iku sapet. Pokoke sopane wedok tak takok wong sing budi sing nguri. Sing takok mangkel ra alas. Makanya ilmu, saya ulang lagi, ilmu itu di atas segala-galanya. Sopan itu ya baik. Jadi misalnya segini, orang yang jadi korban multi level itu wong sopan atau ora sopan? Wong sopan. Sopan itu membawa bencana karena orang lain tertarik menipu. Wong wedok sopan, senyum. Itu mengundang orang lain birahi. Saya tak takok. Misale lonteku judes payu to, ayo jawab. Ayo jawab, kena darani sopan ibadah. Ayo jawab, ayo. Lonte gak sopan, payu to ra kira-kira. Ketemu wong jancuk kowe. Kira-kira payu to, ayo jawab. Gak payu. Dekne payu baru kowe. Sopan. Ndak semua sopan tuh baik, makanya saya katakan sopan be ilmu kudur ilmu dul. Paham ya? Ndak semua sopan tuh berakibat baik. Kowe di tonggo lonte sopan. Wah, tak kamu kegodok. Tapi nak ada lontre numpak Mega Pro tak ninja gak sopan. Anggur wong dipisoi, wah aman. Lainnya dongo ya Allah, jadikan orang-orang yang pasek itu gak sopan. Jika gak menarik, lalu sih problemnya yang mau pasek sopan, bojomu soli kabeh kowe ra sopan. Akhirnya, apa wong iku. hebat Quran. Mulane Quran dianggap kasta ilmunya tertinggi. Sampai wong wedok iku apike nyer sopan. Tapi ora usah dhisik bojomu ora sopan wis dadi. Dadi iki ora usah. Ora usah mulih terus. Dik bojo sopan-sopan. Ora usah ngono. Wis dadi napa? Dadi wis asli napa? Ya alhamdulillah, syukur syukur. Mane kula termasuk kiai yang kalau dikeluhi santri Gus bojo kula wani kula alhamdulillah. Ku alhamdulillah wis tak kowe ku ngilmu sepiro sanu tahu. Ngaji ku wis kitab sak botol-botol kok gatah. Termasuk iki kitab iki waktu nak alam mergo wong wedo nak sopan mesti fayat ma'alladhi fi qalbihi maradun. Wong sing pikirane mesum mesti berpikiran mes. Eh caiki senyum-senyum mbek aku berarti gendeng. Eh contoh paling gampang sopan apa? Misalnya saya ini lonte itu senyum. Senyum itu mandorot bagi orang lain. Mandorot, orang misok. Bagus, kan terus didui. Akhirnya terjadi tidak bersih. Kulo bolak-balik matur, aku percaya kulo. Ilmu itu sandure akhlak. Setelah ilmu, setelah akidah, baru akhlak baru. Jadi ilmu itu tertinggi. Setelah ilmu, itu baru akhlak. Ukuran orisinal itu ilmu dulu. Napa? Ilmu dulu. Baru napa? Karena kalau akhlak didahulukan itu enggak ada gunanya. Dongke ta, sampean saiki tak takoki. Judi itu baik apa buruk? Enggak jawab satu-satu aja. Buruk. Zina itu baik apa buruk? Kemudian di perjudian ada sistem. Misalnya aku berjudi mbek Ruhin, kemudian Ruhin kalah enggak gelem bayar. Aku kapok enggak judi mbek Ruhin? Enggak jawab. Kapok kan? Tapi indawah Ruhin itu baik apa buruk? Baik, karena ngapokno wong judi. Nak Ruhin berakhlak baik, aku judi mbek Gus Ba. Gak nyulayani janji, tak bayar. Kira-kira aku keranjinan judi ini. Ini kok raso mikir. Awas kan, orang paham, neropok. Lu gak ini ilmu. Apa contohnya selalu jorok, nana jorok langsung paham. Ya, gue bayari lonte 1 juta. Nggak bengi sama ngeloni, jubelnya dibodoni. Kapok tau, ambil lonte ini. Kapok. Apa di lonte ku bodoni pe ora? Eh jawab. Apa bodoni ora kita sino? Terus kan mendingan apa nutupi janji yo dadi sino bro goblok. Bocah kok diterang ora paham, Pak. Lah iya saiki nyulayani janji apik to ora dalam konteks iki? Apik. Mulane do kandhani sok nyulayani janji. Gara-gara dadi langganan terus mergo tepat. Sepatu tepat janji. Mulane ngaji ben ronda semuanya nepati janji itu baik. Nepati janji ini wong nakal ini welek. Gue janjian mbek lonte, jebule ra sido apik ta ta. Apik. Berarti kono nyelaini janji ibu. Mbek mulane ra bayari telepon. Aja tepati yo haram. Dadi mulane dawuh ulama-ulama, gak ono gunane kabeh kebaikan syariat di depan wong fasik. Tak ulang lagi dari ulama, gak ono gunane kabeh kebaikan syariat di depan orang, maka semua syariat asumsinya itu untuk orang soleh, untuk orang baik. Misalnya senyum ibadah ya untuk orang baik, lah anak lonte senyum. Ayo. Lu jawab ya, bocah cicak mikir kok ora iso. Iki ngaji ilmu apa ngaji gendut ae, wong jawab. Semua kebaikan ono gunane mok kanggo wong saleh. Saiki senyum ibadah kanggo wong apa? Saleh. Apa lonte kesunatan senyum ae jawab? Tidak. Lonte ku janji mek kowe ya pe kelon kok bengi. Kesunatan nepati apa wajib ngingkari? Lah iya pucat dicak ngaji ora paham, Pak. Jadi semua kebaikan syariat iku asumsine wong senyum ya apik kanggo wong saleh, nepati janji apik kanggo wong saleh. Ki janjian apik maling, Mustofa apik roken apik maling. Kok bengi do maling garong? Ya oke. Bariku sekarang jam loro bengi ditelepon Mustofa. Sita bud, gak sita. Bener Mustofa apa bener Ruhin? Bener Mustofa, padahal nyulayani janji. Jadi semua kebaikan syariat itu asumsinya itu wong sing saleh. Mulane sopane wong wedok ya kanggo sing lanang. Nak sopan kanggo wong liya. Mergo nak kepaan wong liya sing elek, pikirane mesu. Gelem sopan berarti. Ini jari Quran, fayat ma'alladhi fawdihi marud. Wong wedok terlalu sopan, wong lanang liya mesti pikirane kok ndi-ndi. Paham ya? Penting. Kulo nuti pengalaman elek, di kanca gabrek tenan. Kanca kulo kerja. Temu ya ada satu profesi pekerjaan yang perempuannya harus senyum. Dia bisa nyontokkan apa saja, bisa gawe apa saja, yang profesinya memang harus senyum. Sama dia ramah, dajal nyeblokno kulit Kulit-kulit barmangan itu tetap dilayani secara senyum. Bapaknya ditakut ini. Mbak Riki, ada apa-apa yang biasa bantu cek senyum. Tak kok aneh kurang ajar. Ini pikirku. Mbak, yoke tetap sopan ini ngarepe bojomu. Langsung mereng. Padahal dekne buak barang saenake masih senyum. Buak kertas saenake cek senyum. Barang pertanyaannya tadi. Mbak mau minta bantuan. Apa yang bisa bantu? Tolong jawab pertanyaan saya. Apa Mbak seramah ini ketika di rumah sama suami? Langsung merengut. Mesti nane ngomong ayo judes. Itu kan senyum tugas. Jadi saya menakhir ukaju. Senyum kok. Tugas. Allah karim. Jadi mana virus dunia terbalik. Senyum kok tugas. Ya tapi apa-apaan itu sampai ngaji gue. Wong ngaji ilmu. Ngaji ilmu. Bar ilmu kabeh lagi ono urutan kaya sopan. Tapi yang mendesak itu ilmu. Jika kayak Raiso misalnya, piye-piye sistem judi jalan baru kayak komitmen. Berarti komitmen yang judi itu memperlama judi. Misalnya aku judi tiap menang dibayar, tiap menang dibayar. Akhirnya keranjinan judi. Karena nggak ada nyulayani janji. Coba kalau mereka nyulayani janji, setiap saya menang nggak dibayar, setiap saya menang nggak dibayar. Akhirnya judi kan gagal. Karena yang menang kecil, judi nggak ada gunanya menang, padahal era dibayar. Tapi problemnya wong judi do jujur, sing wong soleh ra jujur. Lah iku mari agama terbalik. Bangun masjid ae dibangun ora dadi engko dhuwit digo panit. Tapi judi wae menang dibayar. Sing dolim komitmen, sing soleh ora. Lah iku min asrati sa'alamat iki. Lah nek wong soleh nak bodho lan luwe berat dosane. Mergo sing fasik kowe komitmen kok sing soleh ora komitmen. Kemane kula suwun, kula fatwa di mana-mana. Terus contoh male dari Imam Suyuti teng ngene Al-Asbawan to. Bodoh ini hukumnya piye? Jawab, bodoh ini hukumnya piye? Cara kiai-kiai latihan kiai kan langsung muni dosa. Maksudnya bodoh ini dosa kan gua ngape? Paham ya? Kan gua fasik ya bodoh ini ku wajib dari Imam Suyuti. Misalnya no wong ngape mata ini ruhin, bajingan ngape mata ini ruhin, atau apa garong ngape ruhin? Aku ditakoi, dia ngape pak ruhin, apa tak garong masih? Ini ku dalam ini. Di ruhin ngape tak paten ini ku tiangi. Aku wajib bodoh ini, aku wajib jujur. Wajib bodoh ni, artinya apa wajib jujur kan gowong soleh, mau fasik kue jujur rusak tu nyok. Onong apa mereka sabong tu dono gini, apa onong garong tu dono. Kucak kok keperluan yang ngaji, berak keperluk nama-nama. Ngaji wejok keperluk. Bener Imam Suyuti, semua kebaikan syariat tu rusak dengar apa mau fasik itu. Bodoh ni kok, bodoh ni kan haram. Tapi misalnya onong gowong apa mata ini gowong soleh, kue wajib bodoh ni, apa wajib jujur. Bodoh. Tapi orang aturan. Orang kok berarti Islam ngalah lo bodoh ni. Kok terus buat simpulan ngono utak tak error lagi. Kok terus kesimpulan berarti Islam boleh membolehkan. Orang ngono Islam ngaram non nulung wong dolim. Duduk no panggungan wong solat etika rom jenenge nulung wong dolim nulung dolim iku arom. Tapi kan bodoh ni. Muni tapi gue fasik. Gue rodok PKI. Takut anda gue rodok PKI. Neropok. Lah pertanyaan ngene iki lho sing mari neraka. Nama ahlakal ladina min qablikum kasratu masa ilihim waqtilafuhum ala anbiya. Ih, wong dhisik rusak mergo ana nabi fatwa ana ulama fatwa ditakoni. Takokane takokan nyolu, takokan rusak. Nggih mau terus disimpulno. Berarti Islam mulai no bodoh ni. Wong sing uteke selamat, watake selamat ra ngarah, takok ngono ora ngarah yo mau. Ana wong ape garong omahe ruhin tak dudono mae. Terus darani tak barengan tak dudono berarti kan haram. Padahal aku jujur. Paham ya? Ambek tak bodoh ni. Omai rukin di Gus. Ono buri kali. Barang kok ono meger duo. Kan aku bodoh ni. Iki jenenge ra bodoh ni. Ora nulung wong. Tapi sono wong takok. Berarti Islam ngalalo bodoh ni. Takok ngoniku kira-kira takokan PKI apa takokan cerdas. Saya jawab. PKI. Ya iku sing dimaksud Nabi. Wong dhisik rusak. Nek ana Nabi ngendikan ditakok. Takokane takokan nyolu. Takokan apa? Kayak ngene lho. Nek Allah kuwasa ala kuli sing kodil, lha apa wong mangan barang kan iso ngekeki tanpa mangan war. Ya jajal dhewe ben mati PKI. Takokan kok ngono. Wong pangeran desain manusa wis buta mangan. Senajan tok Allah ya tetep kuwasa ngekeki wong warak tanpa. Tapi takok ngono iku takok nyolu, Kang. Cara Jawa takok sengak. Mane bener iki. Kiai riyen kados kula, kula niku jek apian. Kula wis kasar ngenten jek apian. Kiai dhisik luwe akeh. Kok ngantem HP santrine biasa gitu. Masyur, ono kiai ditakoki tiyang. Tiyane rondo PKI. Rondok tapi isih Islam. Pak Yai, jare setan niku dobong ning neraka. Iya, Cung. Lah nek diobongke neraka kan boten panas, entine materine kan saking neraka. Jarine jenengan setan diambil saking neraka, bahane neraka diobongne neraka dan baik-baik saja kan sejenis senyawa. Kiyaine mangkel dipekno lemah disawur ora ini. Bareng santrine klili ben. Lara jeng lara. Kowe kok lemah kena lemah kok lara. Aku jek apian mok nerang tok. Cara aku model kaya ini saya tak contohno. Kita antemi. Jadi kaya ini kurang Jawa. Mek lemah disawurno raine. Kuwi sapa jeng manusa? Kok apa kok lemah? Lah iya kena lemah kok kliliben bae. Kok dekne mantel jare ditakoki. Yai setan niku mlebu ndi neraka. Lara ya, ya lara jeng mlebu neraka. Lara teng pundi wong dekne kok geni kena geni kok. Ya ini mek lemah disawur. Cara aku ora lemah boto kan yakin. Yakin. Muga kiyene aku ora lemah boto yakin. Boto kan ya kok lemah. Cara aku kayak ini kurang seru. Ayo cara aku milih apa? Apa gitu? Cara orang cara orang tak apa? Betul ya? Betul. Nak gue mau? Gue apian gue paling berembang dong. Itu yang dimaksud Nabi. Sing rusak Islam gue kakian. Tapi pertanyaan sing nyolu. Tapi kalau pertanyaan itu istifadah nyari ilmu, pertanyaan itu tanya ulama karena ingin tahu, itu barokah. Itu mlebu fasalu ahli dzikri ing kuntum la ta'ala mun ora iso ya takok. Tapi nak takokan nyolu cara kene apa cara jogjo. Takokan tapi sengak apa? Cara wong nak wong Rembang nyolu. Napa? Takok tapi sengak. Napa kok bangsa ngene iki? Ya niki jelas ya bahwa ilmu itu faqal adab. Ilmu itu di atas dadi halale senyum. Nak senyum ibadah iku kabeh bayangane wong apik. Nak wong elek jadi kuali. Kalau nak wong solihah iku judes, wong fasik kok senyum rusak dulu. Ya misalnya wong fasik tukang rayu, tukang ngajak mesum bersenyum kabeh, ramah kabeh, rusak takana. Syukur dibujuk senyum sing syukur, pokoke asal soleh iku bener terus. Soleh solihah bener terus. Mane mun kula bolak-balik fatwa, mun penting soleh sik, kok kliru ku gampang urusane mbek pangeran, sing penting soleh. Arah soleh iku kliru kabeh. Iku mau misale wong dadi lonte terus nak janji mbek wong lanang nepati janji, tetep dosa. Nepati janji yo. Misale yo ana wong dadi lonte. Nduk kita kei 1 juta mbok bengi mbaturi aku. Nepati janji dosa kan? Dosa mergo zina. Bodone yo dosa, kok duwe wong tak kok ibarat. Yo ta. Kliru terus, pokoke wong ra saleh ku kliru terus. Lah iya temayu kok duwe wong yo. Dosa nglayani. Tak mau soleh bener terus. Mau soleh aku penak. Dalih rugen wae ngaji mbek aku, Gus kok bari sak ngaji. Jebule ra sida ngaji. Gus ra sida ngaji, kula lara kula ngurus ibu ya apik. Gus kula ora ngaji kepengin kukur-kukur nang omah nek mati urip ya apik. Pokoke mau soleh ku apik. Omanyen wong ra duwe iki siburane terus ngene iki ya apik. Ulama ono jenenge Jahid. Jahid itu ulama top tapi cangkeme elek, terkenal jenenge Jahid. Mu'tazilah. Dene muang kalih wong mbek wong medhit. Angger tak lek wong. Mbah ning donya paling nikmat iku opo? Siji ngrasani wong medhit nang loro kukur-kukur. Perga. Wes pokoke kegatelan kena ukur ku suwe enake po. Cara dik apa? Kowe gatelan ngukur tepat sing gatel nikmate. Dene ning donya ku semali nikmat lho. Ngrasani wong medhit. Awake kukur. Ono ulama mbling ngene ku yo. Lek terkenal ngalim. Cuma dekne ulama, cuma artinya ulama itu ingin mengingatkan orang nikmat ora kudu numpak alfa, terus dia tabungan 100 juta, kukur-kukur itu ya nikmat. Dadi ulama itu tetap cara pandang wong ora iso syukur. Wong kukur-kukur nikmate ya kok numpak alfa. Lho ya aja jajal kowe, kowe numpak alfa tapi gatelen. Enak kok. Ora enak. Utawa numpak alfa sing ngejak kowe wong medhit, marung ora dijak apa ora ditawani lara to. Oh lara. Lan iki cara Imam Jahid ning donya nek matur dhewe. Ngrasani wong medhit. Aku dise tak sangka ya ora, ternyata penggemar dia ya buahnya. Jenenge Jahid. Terkenal ulama cangkem elek, tapi ulama itu tetep barokah wae ulama. Ulama tetep barokah. Cangkem eleke dipikir, dibangke sopan lagi rada ngrusak Islam. Ya mau kira-kira ana garong ape takok omahe wong ya mbok diter monggo kula didoaken malah diter. Jadi jelas waqul naqala ma'rufa ay min ghairi napa khudu'in kelan tampon DPD. terjemahan bebas wis ora usah sopan. Tapi ra kudu sombong lho, ora sopan ora kudu sombong, Kang. Tugale ra sugih ra kudu melarat, kok nang salah paham nek awas sing ngaji aku. Wong ra sugih kudu melarat apa sekedar ra sugih? Sekedar ra sugih ora sopan ora kudu terus kurang ajar, paham ya? Kayak kowe ini kan gak goblok, tapi kan gak pinter. Pasti gak pinter ora kudu nganti goblok. Ngono. Pak Mustofa kan gak ganteng, tapi ra nganti elek kan? Paham ya? Gue jadi terlalu orang paham bang. Mana nih tanpa sopan itu aku dung nanti kurang ajar, paham ya? Paham tuh orang. Pak Mustofa kan gak suka, tapi kan gak nanti marah. Orang nanti marah kan? Ya motor bujune ya ora mulai gitu. Ukuran marah nih bujuk mulai. Semua tenan ya berarti. Jadi maksudnya orang sopan itu aku dung nanti kurang ajar. Kayak orang suka, orang aku dung nanti marah. Orang alim, orang aku dung nanti budu. Kayak kowe kan iso maca takrim misalnya nganggo pegon, tapi kan gak nganti alim, tapi kan yo ora budu. Nggo jalalan jimbro kan yo ora alim, tapi kan gak nganti. Nang budu kan gak ro, alif darani pentung. Lan darani prau lek iku goblok. Kowe kan ro iki alif, iki non ro, Bang. Cuma nganti darani alim maca majmu' muhadzab kan ra iso. Wong krungu wae ora misale. Paham nggih? Dadi ora sopan ora kudu nganti kurang ajar, paham? Awas kan orang. Jarane aku diajaran sesat. Dari Gus Pak kurang ajar wajib lu sembrono, ngutip kok sembrono. Tapi yang jelas kok ojo geman nakoki wae. Iki ulama iku dhe hujjah. Jadi kadang ulama ngerti. Mulane ulama iku misale kita bul kisbi, anwa'u ahkamil kisbi, hukume bodoni siji wajib. Ya mau kaya ana wong fasik takok donyane wong saleh, kowe wajib bodoh. Nomor loro mubah. Bae misalnya ngene, sing salah sing takok. Iku wajib bodoh, sing salah sing takok. Wajib bodoh ya kene iki. Mang Ghazali nak contohno iku lucu. Misale aku metu ape utang ruhin. Utang kan barang isin. Terus Mustofa sok sopan takok. Terus badhe tindak budi badhe nopo? Kurang ajar to ora. Wong ora urusane kok ditakokno. Lah nek aku jujur kan buka buka muruk aku. Aku ape utang ning ruhin. Kan ora nek ora penting ojo takok. Mari wong bodoh ni gara-gara takut. Mulane ora usah takut. Akhirnya bener jawab, bening di mengarep. Lah sing takut ya mantel lho ora urusane kok. Lah iya aku iku metu tapi utang rugi. Kan mesti wong kan malu cerita aku utang. Terus Mustofa takut sok sopan. Wis badhe tidak budi ngersakno napa. Dekne wong goblok nyongkone ngono wis sopan. Lah aku ya mesti masa tak jawab kula ngersakno utang rugi kan ya muruah. Paham ya? Mulane juga mantap kok. Kulo mboten ati. Kulo nganti saiki ora tau takok kancaku. Lah anggere ana tamu teng ngonaroan wae ora tau takok biarno. Mergo takok ku piye bar to wis. Mun takok sehat kok nganti kelayapan to kene ya sehat. Nak setruk ya ora iso kuyuran. Enggak, makanya kata Imam Ghazali, kenapa Islam tuh mensarankan salam saja. Penting aja takok. Umpama takok iku sing ora penting. Misalnya takok ya, Mas. Yes biasa wae. Sing netral. Makanya Imam Ghazali, faruba maka nasualuka ittarahu ilal kif. Pertanyaan kamu itu yang memaksa dia bohong. Wisen to, Mas. Misale apa meneh cah wedok ra duwe dhuwit, metu iku ape utang tangga ning toko. Terus ana wong takok, jenengan badhe teng pundi? Ya wisen to, ben nerang sak mesti. Ya wong dikira-kira. Mulane wong anut wong anut, terus ana wong alim ketemu orang rata kok jari sombong, ketemu orang rata kok enggak kok itu masalah kok ibu. Mungkin juga geman yuk alu ngalim. Mungkin gua betul nanti tak. Meh betul nanti. Kalau rata kok misalnya rukin orang ngaji tak kok kena opo. Ngaji rata kok kena opo ngaji. Yus barno rus. Berkak mangan pager, berkak mangan lampu. Karena tadi gak baik. Kadang pertanyaan itu memaksa orang lain bohong. Biasanya ini misalnya ibu-ibu rada duit utang tonggo neng toko. So nong tak kok wajib jujur. Buka EP keluar. Tapi ojo terus rata kok itu kok sing netral. Ya yes, netral ibu pilih sesuai bahasa Jogja, bahasa Rembang, sesuai daerah masing. Tapi nak daerah pulau mantan, nanong takok rap penting dijawab pinggut di guri, pening di mengarap. Kesangkem mangkel ya sing takok. Sing takok ya Peter, wes rong. Es, odo buletin. Tapi yang mus, karena itu di Isya lo takbir itu. Kenapa Islam tidak menyanjurkan tanya? Kadang hal itu tidak pas untuk konteks tertentu. Kalau mau nobong apa utang kan yo izin menjelaskan karep. gara-gara mbok takoki dia akhirnya bohong. Nah kecuali kowe nabi, nabi itu bener terus. Karena momennya tepat, tapi nabi itu jarang takok masyhur. Sampeyan delok teng hadis Anas bin Malik. Qadam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinina. Fa wa la yaqulu li syai'in fa'altu lima fa'alta wa la li syai'in taraktu lima tarakta. Masyhur. Kita sampai apal sangat terkenal hadis ini. Saya ini ngitmai Rasulullah itu 10 tahun. Nabi enggak pernah tanya sesuatu yang saya lakukan, beliau tanya lima fa'alta. Kenapa melakukan itu? Wa la li syai'in taraktu lima tarakta dan tidak sesuatu yang saya tinggalkan Nabi tanya lima tarakta. Enggak pernah. Karena Nabi takut Anas nanti bohong. Atau barangnya itu kalau dijawab Anas malu. Karena orang itu punya privasi. Punya harga diri, punya privasi. Banyak yang sensitif. Wong wedok ora wis bojomu. Ya kadang ada hal-hal yang disembunyikan. Kali dene san. Dik ketoke jagoan mbek aku kok ora tenang. Ternyata dia misalnya dalam proses mau menstruasi. Dia menjelaskan kan isi. Dan dia secara fitrah ketubuhan pasti ekspresinya itu buruk. Terus kayak tersinggung, apa sawangane kok geremeng tak jak jagungan. Padahal dia ngempet apa? Menstruasi. Kok mboten ate tangkep bojo kula mboten. Nek lagi merengut ben merengut, pe guyu ben iso merdeka. Wong bojo ngono kuwi kan sok ramah tapi gak dielmoni. Iku kan sok ramah, sok peduli. Geraman ada apa istri saya? Tapi betone lho ora mari. Dadi soe gak ono elmune, blas gak ono elmune. Gayane peduli tapi gobloke. Lho kira rasa tersinggung biasa wae. Tapi devaluasi kelakuan sing dhisik-dhisik tanpa ilmu mareni. Wong bocah ngempet ape, ape mire ra wani mlebu sing lanang lagi asek jagongan, ngempet ora iso. Akhire ekspresine kan kacau. Sing lanang tak ono apa sawane ora srek jagongan mbek aku. Ya kan gak mungkin dik nerangno. Mas Yoki bojone gak semudah itu nerangno sing khase perem. Piye? Kan takon arep perlu takon ora takon. Toke gawe mukadimah. Terus mire aku diurusan dek kerokokan, malah pangeran seneng. Mulanya dari kajian Nabi, kenangan ibu, garwa-garwa Nabi, Nabi itu dengan kita asik. Ketika melihat kita ada asik, Nabi meninggalkan kita. Ya karena tadi, nah contoh kita suami istri tidak semudah. Kalau misalnya bojomu di duwe, ngerti-ngerti ra di duwe, coba takut, duwe kok entah entah. Misalnya bojomu di keputusan itu dikasihkan ibunya, atau dikasihkan adiknya, itu malu nerangno sing lanang. Kode ini kepengen jago harga diri ini keluarga nih. Malah ditakoni, ini kan mau melarang Indonesia. Serang naik terang. Jadi gaya ini sopan tapi merusak ilmu. Tadi bojomu baru kayak ide 1 juta, bisa saja dia punya keputusan tidak no keluarga atau tidak no siapa lah. Yang malu diterangkan ke bojone malah tak duit kontan teh bogo. Asal dia solihah, dia percaya saja pasti untuk hal-hal yang baik. Bolak balik kuncinya itu soleh atau enggak soleh. Kalau dia solihah pasti untuk hal yang tentu malu kalau diterangkan. Tak gua adikku, tak gua ibuku kan yo isin, dia kepengen nutupi misalnya. Ya niki kepengen nutupi to mesti jenenge wong wedok. Wong kowe nak ngekeki dulurmu mungkin ra mbok critakno. Bojomu mbok yo wong bayangno awake dhewe. Malah takok. Blek menira. Ora aku ngekeki bojo dhuwe kok entek malah seneng, berarti pinter. Mergo ngentekno anggaran. Cara negara, kabupaten dikek anggaran rantek dalamu. Iya to. Dikek anggaran kok ora iso ngentekno. Bener iku kabeh. Elmoni kabeh ku elmoni, wong privasine khas keluarga perempuan ya biar privasi, kamu ndak usah. Tapi nek kebablasan ya kadang masalah. Ya bablasan iku misale kula kan sering misalnya ngerti bojo kula nggo gula kuwatan nganti papat gitu. Ya rasa takon. Padahal wis dibagi-bagi pirang persek aku ya ngerti paling dikekno tangga mbok wis ngerti nek aku apik ra tak. Lah kan ya enggak. Bos sekali-kali takut, ben ngerti aku nak wong apik. Aku jamu ya ngono. Aku keterusan oleh aku soleh, jadi gaya soleh akhirnya terlalu istiqomah. Akhirnya terlalu rata kok. Kadang yo keliru, tapi kan jek apik. Oh, berarti ini bab iki oleh ditakoki. Berarti yang aku takoki iki digopo. Tapi di bab lain yang dia ndak nyoal begitu berarti ingin ndak ditanya. Jadi gampang kan nunggu reaksi nak kepengen ditakoki karek takok kan gampang. Nak kepengen ya ora usah. Wong lanang ora geblek piye? Wong wedok ngekeki dhuwit go ibuke go dhuwite mesti isin padha sing lanang. Kok ditakoki? Akeh wong lanang ngono, ayo sing ngaji ning kene akeh ora kelakon. Jawab, akeh apa kabeh? Gak mungkin nak sithik mohal. Ayo jawab, akeh apa kabeh? Akeh ya wis akeh berarti ana siji loro sing ora sing apik sing kejogeman asal bojom soli kamu mesti ngentekno dhuwit lima selahatin sari kanggo kemas ra usah Apalagi dia itu punya keluarga atau punya teman. Utau zaman kuliah dia ini diutang. Utau zaman tetangga diutang. Kan juga malu nerang no nak gonyaur utang yang tanpa serestu suah. Intinya malu. Mulanya bener Kanjeng Nabi. Wong rusak itu mergo kakean pertah. Karena kadang enggak penting malah mador. Mulanya bener Quran nak dukoy. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasuk. Kamu jangan tanya sesuatu yang kalau dijelaskan itu malah ora pantes. Quran itu luar biasa jaga etika. La tas'alu an asya'. Kamu jangan menanyakan sesuatu yang kalau menjadi jelas tasukum, menjadi enggak baik. Enggak paham, jelas ya. Jadi takok itu sing mulane misalnya aku ngaji prei, ya prei ya. Biasa wae. Pokoknya agar kiai ini soleh, prei ya merkoro apik, ya pokoknya kabeh wae apik. Aku lah ora tau takok sampean, saya ora ngaji ora ngarang. Misalnya Mustafa ora ngaji di Mangunan ora ngarang. Nah, apa yang rata kok? Paling rungu kabar stroke mana ya? Tapi kan rata kok. Tetap aku rata kok. Tapi aku para pengiran kan mambu, masalah apa mambu? Latte, gitu latte. Takok itu sing kira-kira netral. Kecuali takok itu takok mudahana, sing gak penting. Artinya takok mudahana, kue lah takok nak rata dijawab ya rapo apa itu bagus, kalau itu bagus. Kue takok, tapi di komitmen mau merah dijawab ya. Kue kontak di gua apa? Tapi misalnya bujum rajab ya rapo apa? Jawab tiru ya rapo apa? Tiga apa? Ya tiga apa-apa. Terus gue ya wes pinter. Nah itu gak apa-apa kalau gitu. Kamu sendiri takok basa-basi, dia jawab juga basa-basi. Kamu takok secara ringan saja, dia menjawab juga secara ringan saja. Takut-takok, kenapa mesti parang ngaji? Sakit, terus aku ya takok ringan. Gak dijawab ya gak apa-apa, jawabannya keliru ya gak apa-apa. Pokoknya gak apa-apa semua. Tapi kalau itu dianggap serius, itu Quran dilarang. Jelas, la tas'alu an asya'an intu bedalakum tasukum. Kamu jangan tanya sesuatu yang kalau menjadi jelas tuda dari kata bidayah bada jelas tasukum, maka itu menjadi buruk. Ya akeh kang pertanyaan. Misalnya ono wong kiai niku PKB, santri niku ono takok. Wong part kiai ini partene ngono kok murid ngon malah ribet. Lara nong takok malah ora. Perkarane kadang mulia ya ora ngaitno antarane dua beliau itu. Gara-gara nong takok akhirnya wong ngaitne. Lung yo saiki misale ngaten. Dhewe mulai krana kangen wong tuane. Sono tangga-tangga takok, kenapa kok mulai swira balik nenengan yo. Akhire kan seakan-akan semua perpisahan itu dianggap agak nang takok kan biasa wae. Mungkin wong liya yang enggak ngerti iku pikirane mergo ra metu. Dadi ra ono iku perkarane ning omah wae ra metu. Tapi gara-gara ana wong takok menyebar kemana? Mulan Nabi nak duka masalah takok. Innama ahlakal ladina minkum kasratu masa ini wong dhisik iku rusak mergo apa-apa iku ditakok. Ya apa-apa iku ditakok. Tapi nak takok hukum krana kebenaran satu ahli zikri ing kuntum atalam. Kok sampean misale wis kula kaji badhe tawaf haid. Nak ngenteni haid alami selak kula ter kula cabut. Napa kula oleh ngombe obat sing dadekno mandeke haid. Ya iku jenenge takok ape. Gak boleh. Kan ape. Iku jenenge takok tenan sing diridani. Karena takok sing paji nganggo arto haram sah napa boten. Tak jawab misalnya aku rasa. Lah sak donya duwe halal boten enten, tak sak donya rasa neraka takok ngono. Karena dia mau jadi khawarit. Iya kan? Tak jawab nak duwe kaji kalau duwe haram gak sah. Terus dia aja mana ada orang sekarang yang uangnya enggak ada haramnya. Itu kan mau tidak mengesahkan kajine wong sak. Misalnya kiai. Kiai mungkin soleh tapi salam templek koyo koruptor salam templek kondongakno. Macam-macam lho. Tetap kena, kita tetap kena imbasnya. Siapa sih hartanya mesti soleh, ben ora ini. Liane Nabi, karena Nabi disterilkan pangeran. Enggak liane, jawab. Piye carane soleh? Kale kiai, bapaknya dia anak limo. Sing anak jadi kiai paling soleh, terus dikai tanah paling ngompo. Gara-gara dekne kiai malah jadi ketidakadilan, yang paling akeh. Toro faroid, bagiannya dekne overdosis. Terus gara-gara soleh itu dadekna ketidakadilan banyak. Enggak kula ngerasakno. Kulo ini putra mahkotane bapak, dapat tanah paling banyak. Cuma kulo kan soleh tenan, jatah saya tak gue pondok tenan, gue aku wedi. Nah tak pe aku pribadi sih sape akeh. Wong soleh gue kadang nakalan, misalnya yo. Tak contoh nafin, ben roh nak soleh ya masalah. Kue di bapak atau mertua suge, kalimo. Terus yang situ gue soleh tenan, mijeti nu kok nobel sem. Baru kayak soleh buat trik, terus untuk warisan. Akeh tora kelakuan mantu ini. Saya ingin yang faroid mantu waris tor, yang faroid, boten. Tapi ono mantu nak mertuane lara tuh kok ono diteliti ning puskesmas diterus. Terus mertuane dikesimpulan, "Oh, jebule sayang mantuku timbang anakku dhewe. Anak dora bener-bener mantuku." Terus mertua wasiat, "Soma sak nggone tak kekno mantuku wong sing peduli padahal modal balsem." Diterone ning puskesmas. Untuk wasiat untuk Tegal. Anake ora peduli mergo karepe jenenge anak kemen dimanja wong tuwa. Dadi ora kok bermanja mau pikirane di wong soleh ini kita warisan sah tau ora. Cara aku tetep rasa iku trik ora soleh. Cara aku kiye ini tetep tak bagi faraid. Ilegal iku trik ngono iku cara. Artinya gini, barokahnya dia soleh peduli sama orang tua tapi melahirkan ketidakadilan. Padahal dia soleh, misalnya dia ikhlas lah, ngurmat mertua ikhlas, cerfit mertua ikhlas. Tapi gara-gara dia soleh, efeknya kan ketidakadilan. Mulane masyhur di dawuh kitab hikam manusa iku man sing kanat mahasinuhu masawiya fakih fala takunu masawihi masawiya. Manusa apike elek apa meneh? Elek. Dadi kok saiki apik mbek wong tuamu. Terus melahirkan ketidakadilan nggo liyane. Kowe bagian paling akeh servis sembaling akeh. Tapi apik iku tetep wajib. Angel gak urip. Terus kowe meneh, nak ngono ora apik ben padha-padha ya kliru goblok kok ngono. Iku takokan ngene iku sing Bani Israil iku. Yo ora usah takok. Makanya Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Masyhur. Ada orang lelaki, anaknya 5 misalnya. Yang satu itu disayang betul karena paling soleh. Ya saya ulang lagi, yang satu disayang betul karena paling nurut aja orang Jawa. Matur ya Rasulullah, bolehkah saya ngasih anak saya paling baik itu harta paling banyak? Karena dia baik sama saya, dia paling soleh di antara saudaranya. Jawabin Nabi lucu. Alas tatar ju ayyakunu fil birri alaika sawa. Nabi. Terus sause bokai paling akeh. Anam limo iku karepmu mbok kan apik kabeh pek kuwe ta sing sitok-tok iku sing apik pek kuwe. Karep kula nggih apik sedoyo. Lah aku pengen apik sedoyo ya apik kabeh kowe kok aneh. Sing pengen apik kabeh sing mbok servis kok sitok. Nggih pun mboten sitok ya Rasulullah iku ya Nabi. Orang itu pecundang semua, wong tuwa ya pecundang. Karepe iku dikeki sitok paling apik, tapi kabeh kon apik. Tapi apa nuruti sing disenengi sitok, sing servis sitok. Tapi karepe kabeh. Makanya Nabi tanya, "Alas tatarju ayyakunu fil bi'alika sawaan?" Kuwi ra yo kepengin anakmu kabeh apik kuwi nggih ya Rasul. Lah yo kepengin apik kabeh sing mbok servis kok mau. Ya apik kabeh. Tapi kan sekarang kiai sekarang kan enggak ada sepinter Nabi. Maca hadis ora gelem. Menara hadis itu juga ngaji aku. Dari proporsional ini. Ini bahasa intelektual, tapi kan gak solusi hukum. Ini proporsional. Yang baik dapat banyak yang... Gue mau kena proporsional. Jadi orang banyak lebih apa? Kalau orang soleh lebih. Banyak gak bisa seperti itu. Terus Nabi itu gak pernah memberi hukum. Kalau hal-hal sosial itu Nabi gak pernah memberi hukum. Karena sosial itu dinamis. Jika Nabi itu melatih orang berlogika, ya saya ulang lagi, sosial itu berdinamis. Jika Nabi itu hanya melatih orang apa? Berlogika tadi. Nah anak ambu api iso, alasannya paling api. Terus kue itu harap-harap gak, nah anak ambu api an kabeh kue. Saya buat harap-harap api an, si tok ikut tok apa kabeh? Ya api ya kabeh. Iya, buat harap-harap api kabeh, saya buat servis. Si tok. Itu hebatnya Rasulullah. Akhirnya orang saya sadar, pala idan ya Rasulullah, kalau gitu ya enggak jadi ya Rasulullah. Pesan mau menspesialkan satu anak itu udah. Nah kecuali faktornya itu agama. Tapi kalau agama kan ya secepatnya dipakai agama. Misalnya saya yang saya ngalami. Saya tentu dapat tanah paling banyak karena saya Putra Mahkota dianggap pengganti bapak. Ya sudah yang paling banyak atas nama pondok langsung di atas namakan pondok. Saya sendiri pun gak terlintas misalnya tak dol, gue tuku mobil. Kemudian tak gue tuku HP, orang. Kali itu berarti proporsional. Dia dapat banyak atas nama alim misalnya atau atas nama pondok. Ya sudah manfaat terbanyaknya harus ke pondok. Nah itu namanya kan enggak dapat banyak kan tetap saja kembali sesuai rencana. Itu enggak apa-apa karena ada hadun nafsi, ada pikirane semau gue. Paham ya? Jelas ya? Awas ya to. Kan bojomu ngenteni dhuwit aja gumantak kok. Anggep aja pinter iso ngenteni no. Anggaran. Pinter iso ngenteni anggaran kuwi. Wong boros Gus bangkrut to wong. Sedurunge bojomu boros kowe wis marat. Marat asli kok gowo-gowo bojo. Selama ini sedurunge bojomu boros selarat to. Wes kan? Berarti asli apa anyar? Asli kok golek kambing. Tapi nak ngono terus duwe gontel. Lah apa tau dadi apa? Biasa melarat ya tau. Senengane kok gawe perkara. Biasa wae. Ini jelas wakul naka olam makrufa min huayri napa kuduin kelan tampo napa sopan kelawan tampo rendah no diri tapi ora kudu sombong ora sopan ora kudu sombong wakon nalan anteng siro jika sril kofa kirna wafat hialan fatah kofa korna fi buyutikuna ing dalam omah siro kabeh lafat korna minal korori sangi lafat koror wa asluhu ikrirna to ikrorna jika sril roh ikrirna wafat kiha ikrorna ming koror tu bifat hirro wa kasriya ming korir tu ayo kowe gelem ngaji koyo aku kena iso ngalim ngene oleh mulang tapi kudu alim tenan yo ikrirna yo ikrorna ming koror tu ming korir tu dadi nek acane pimberko ana kira ahwa korna ana kira ana apa bakirna nukilat dan pindah apa harokatu roi harokati roi lal kofi maring kof anak songko korir tu berarti kirna anak songko koror tu berarti karena waktu difat nanti bang Abu Hamzah itu pasti Hamzah was. Saya kok mikir elal. Tapi nak kulo seneng. Kulo nganti saat ini saya seneng elal. Lain kulo nu kata yang alim torokan be kulo. Gara-gara ni bulu elal kulo. Kulo nganti saat ini cek ini cek sering wonten tiang sakit maca kitab ngorek sorokan. Kulo seneng termasuk ilmu atas elal sorok ni saya seneng. Tak anggap lucu, jadi seneng. Kau filosofi ni elal ku ape? Nak ono bentrok, sing dibuat penyakit. Misalnya sona asuhu soana. Pokoknya anggar ono sing dibuat mesti huruf ilah. Misalnya sun asuhu uswun ala wasni ufun. Terus harokate wawu dipindah ning sot. Alasannya masuk akal uswun. Nukilat harokatul wawi ilama qoblah. Lita harukiha wasukuni harfin sokihin. Kok aneh wawu sing huruf penyakit urip. Sot sing huruf sehat kok mati. Aduh sing mati sing wis kadung penyakitan. Tapi ora usah nyuntik wong mati lho. Maksudnya nak sing penyakitan. Jadi akhirnya dipindah usun. Mereka ya jadi huruf penyakitan kok duwe haroka. Sing waras malah gak duwe dipindah. Akhirnya jadi usun. Barang usun faltaqos sakinani wa huma al-wawu nun fakhudhi fatil wawu mergo nun huruf sokhe wawu huruf ilah. Padha-padha dibuak ya sing ra sing penyakit akhirnya jadi usun. Terus Hamzah wasol ning kono berdiri serana gunane buang pisan. Jadi cara elal wong penyakitan ora ana gunane buang, buang. Mana jogeman iso elal, mari nyinggung kuwe, paham ya? Elal. Elal cara berpikir huruf penyakitan buang, gak ana gunane buang. Ya toh, sapa sing tau sinau elal ngono lho. Dibuang huruf ilat alasannya penyakitan. Dibuang Hamzah wasol mergo wis rabu. Makanya kalau seneng sinau elal lucu filosofinya ini bu. Tapi aja teramno yang manusia ini cerita elal. Utau teramno tapi kue mending ini. Masung ini yono guna ini punya uang ini. Jadi terus. Saya nak filosofi elal seperti itu. Jadi lafat kok rano guna ini bu dibuang. Terus lafat sing sokeh kok rati harokat digulek-gulek no. Nyolong-nyolong lah dicubuk-cubuk no. Ya kan gawe ya sini kan uswun berarti harokat gemah wae sapa. Wae wawu. Satu itu mati, uswun kan mati. Dipindah itu. Dipindah jadi apa? Usun, terus mati kabeh wawu benon. Sing dibuang ya sing wawu. Terus akhirnya habis dibuang. Sir ya ngono, sir asku isir. Ya terus dipindah jadi isir. Terus pokoknya ya terus buang. Mereka pikirannya kenapa dipindah? Ya huruf mati, dua karokat, sin huruf sofeh. Gak dipindah-pindah, ya aturan apa? Ya semua caranya. Tapi aja teramno nang manusa lho. Raulah misalnya ada orang seloro cubuk-cubuk jantungnya gue sing sehat yang ngerokok, itu elal orang kok Raulah, manusia Raulah haram gue manusia sing loro, itu kadang gunanya itu kayak dibanding sing sehat gue sing loro yang pengeran terus, sing sehat berdikasan jadi beda, paham? Ya kan iso, sing loro yang Allah terus berarti takwa, sing sehat berdikasan kudunya sing sehat itu wae dibidah jantungnya sing mergo sehat merusak bumi sing lara ngapiki ya, daripada ra rusak mesdine ra usah maka gue menungso ra usah diiklal apa ana daerah Rembang kan daerah wong alim nak nyek wong ra ono bentuk wong ora kena diiklal ora iso ditoto dadi ning Rembang anggere ono wong kok bulus dari wong ora kena diiklal maksudnya proporsi lafate diatur ora kena iku nak cara kene iku pucuk wong sing bukul cara kene dorong jowo disuwuk wis mlebat mergo wis jadi kalau ini didongani di suwa itu serah mempan itu jenisnya bulat orang Rembang orang serah kena apa? Di elal ini jauh-jauh orang kena apa? Ini darahnya elal, elal itu kata nyikapi barang penyakitan jadi a'allah yu'illu ini mana nih? Nyikapi barang yang apa? Penyakitan Wala tabarus nalan ojo yang kayak siro. Bitar ki ihdatain klan buang salah sini tak luru min asli. Sini wala tabarus na. Tabar ujel jahiliyat itu lah klan koyok jahiliyat wanita-wanita pertama. Ini nabi rawoleh hengkak itu rawoleh. Terus saya kira rawoleh kakian sosialita ini-ini rawoleh. Biasa wajib. Tapi kue gampang. Nak bujumu ayu tanggane bujune ayu gampang. Sosialita haram. Yo haram. Kiai gampang diakali. Dia nak ngoten silaturahim. Oleh oleh. Serepot. Gampang akal-akalannya kiai itu gampang. Mergo sange lugu nih. Ngancani ufasek angsal ini. Gak oleh. Kau oleh ngancani ufasek. Kiai. Nak wonten tiang ufasek perlu dibina nopo botol. Oh perlu jom. Langgih berarti dikancani rin. Yo rapo. Oleh nih sange. Fakih wangan. Yo ngancani ufasek itu. Rom. Bina ufasek. Ape. Bina sarate. Ngancani. Rasa dicerok-cerok. Cuma yo mau ngenteni bukti nih. Kue sing katut apa kono sing nak kono sing katut berarti kue sukses. Paham ya? Nak kue sing katut berarti ekonom sing sukses. Kue berarti kiai kudu di BH kelereh ini oleh mengiai. Mengkajaran fase katut apa? Fase. Sabar ujal jahiliyah tulula kelawan koyok engke euto jahiliyah yang pertama. Ematik si perkara koblat Islam ikang sedurungi Islam. Maka belal Islam rupanya apa? Min idhari nisai sangking oleh ngetok nung wetok maha sinahunna ing sisi api e nisa lirijali maring biro pro wong lanang. Biro oleh wong wetok ngetok nung sisi api e ning wong liyo. Misalnya ayune diketok nung liyo ra oleh. Ramai api ane diketok nung liyo ra oleh. Mergo mau nak tepaan wong lanang sing mesum iku pikirane mes. Tapi ra kudu elekan lho. Ra api an ra kudu. Elekan eleng-eleng. Kaya ora ayu iku ra kudu elek. Ayo ning kampung diceluk rayu mesti elek apa ora? Orang mesti elek, pokoknya rayu orang nanti. Ya wong wedok ora oleh ngetokno api aneh ning wong lanang li. Saiki tak takoki. Sopan ku apik ta elek? Apik. Ku ora usah diketokno ning wong liya. Tapi ra kudu elekan. Cuma aja terlalu sopan mau. Masih ana wong apik jol bojo bareng. Yakin tenan. Jadi ning Mekah iku ana joli. Sing sitok sing wedok cuek ra gekno teh sing lanang sing sitok peduli. Mas tak gekno teh. Terus akhirnya sing lanang sing delok wong liya mau. Masa oh cak bojo kok api aneh ngono. Sing wedok pikire ra sadar piye ijo. Tak kandhanane wong iki. Akeh kepengin wong iku. Ya ora ya ora. Lah nek kepengin ngono. Sing wedok temo gekno teh. Ape ngomong nak ngono gekno teh. Moh niru wong iku. Wah, gak beneran nang wedok. Yo cara aku kok dadi ahli fikih nyalano sing apian, apian nang ngarepe wong akhire timbul kecemburuan iku. Oh itu orang kena dicontohi, aku seserangan. Biasa wae. Senta ilmu mu, serang arah isoh, senta. Tengi soh nyelamat nomo, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala pun dengan hasil gula. Wal idharu batal Islamat kurun fi ayati. Wal idharu tawi idharnya to nabi ani batal Islami sausi Islam umat kurun kian sebut fi ayati walayuki nazi natahuna illa ma dzuhara minha. Lan aja ngetono sapa nisa zina taun nang ing pepesa ilama kecuali perkara dharo kang pertel apa mamin asang ini salah ini sing ono wong sing terlalu longgar koyo Pak Guresi hab ono sing terlalu ketat koyo ulama-ulama ketat sampai wajib nono apa dadan ono sing sedengan kados umume kados kula-kula niku sing penting jilbaban biasa rai ketok semacam-macam bener endi sampean ketemu pangeran cocokan ngono wae isih ning donya kok geger apa isih ning donya kok napa. Mereka pangeran mengedikan ngene tok wala yubdina zinatahunna illa ma tuharu minha. Aja ngetokno sifat pepae kecuali sing wis kadung ketok. Tuharu iku fi'il mati sing wis kadung umume iku ketok. Ya kan gak ana batasan. Tentu orang arang nglebokno pupu jelas ora. Nglebokno apa ngisore pupu apa jenenge bahasa Indonesia ini tak ki wentis opo ngene. Kentol yo mesti ora. Iku wong Arab fasik lah tetep nutup. Masalahnya problem itu kan orang Arab yang fasek lah itu tetap sudah berukut. Mulane ra iso mbok manani jangan memperlihatkan pepaise kecuali sing wis kadung ketok. Saiki Gus nek ana wong biasa katokan cekak, wong Arab itu paling fasek lah ra tau katokan cekak, bocah kok sembrono. Qurane turun ning Arab, wong Arab itu paling fasek lah. Sing tukang ngangon wedhus lah sing bagiala itu tetap berukut, paham ya? Dadi ra iso mlebono cuma nek masalah napa nutup napa wajah. Onok sing longgar, onok sing ora. Tentu mungkin kayak beberapa ulama longgar, oleh ngetokno wajah, mungkin ngetokno rambut sidik-sidik, tapi coba akeh-akeh menowo ono sing darani oleh menowo. Sing longgar, gak kata sing ketat kan. Setahu saya, misalnya kayak pondok sarang ya udah biasa gak cadar, ada beberapa pondok cadar. Itu masalah-masalah sing di Quran sendiri ukurannya illa ma dzuharunaka. Itu ukurannya itu tapi ya tadi yang terlalu longgar mungkin kita ya enggak cocok. Tapi ora usah ngadili karena ini masalah-masalah sing khilafiyah mulai diulang lagi. Mergo ceritanya gini, singkat cerita gini, rungokno awas kena salah. Tapi ora usah kok tersimpul loh. Gak cukup ilmumu, pokoknya krungu tok nggo nambahi ilmu, tapi ora usah keminter biasa wae. Dulu itu ada aturan bersama. Aturan bersama itu nak wong wedok rodok nakal itu pakaiannya tertentu, nak salihah itu ya tertentu. Sehingga kalau dengan pakaian tertentu itu wong ngerti iki salihah yo. Dulu itu ada era seperti itu. Makanya disebut zalika adna ayyurafna fala yu'dzan. Itu pakaian minimalis yang bisa dikenali, kemudian perempuan itu enggak disakiti. Ulang lagi zalika adna ayyurafna fala yu'dzan. Jika banyak ulama yang longgar wajah itu harus kelihatan karena syaratnya perempuan harus yu'rofna kenali. Kalau enggak dikenali kan bingung. Bingung toh, kan? Misalnya kayak ngajak aku lunga bareng bujune Ruken, bujune Mustafa, bujuku. Cadaran kabeh, terus nak nyeluk ku piye? Tapi ngrakul sing ndi? Lah nak ketok kan ketara di paling ayu di kan ketara. Kompetisinya kan jelas. Makanya ada yang menafsirkan yu'rofna itu ya bi'idharil wajhi, wajahnya diperlihatkan. Mergo adna ayu'rofna dikenali, berarti wajahnya diper cara pikirannya madhab Abu Hanifah. Tapi cara madhab Imam Syafi'i malah elek mana ekstrim, maksudnya elek itu ekstrim. Elek itu mana nih gini cara Imam Syafi'i? Elek itu orang wedok itu ya sing blodor. Nak sing brukut berarti orang ape. Agar brukut berarti orang ape dijak emok. Agar blodor ya elek. Sehingga ekstrim beliau dalam konteks ini. Di maknane ayu rofna itu segamane ngene lho. Cara kira-kira ngene ya. Ana daerah iku dadu daerah judi, ada satu kampung judi. Terus ana wong rene iku jobahan keturunan kaji. Kan gak mungkin perayu judi ya pokoknya MC ini atau perayu judi monggo binarak riyen kan gak mungkin wong jobahan kok tasbeh. Tapi nek kowe nganggo celana ketat terus celanamu suwe-suwe terus mlaku gedak-gedak kan. Terus monggo nak mampir. Oke ya Perono wajan kan ngono kira-kira seperti itu. Nah. Itu dulu ini cerita dulu ya, kira usah tersinggung biasa, Pak. Tentu pramusaji atau tukang nari ngene nggon-nggon nakal kan delok-delok, mosok ya ya misalnya ada daerah judi atau daerah apa itu gambling ya, pokoknya daerah judi. Terus ana wong jobahan serbanan nggo tasbih. Ben wiridan subhanallah kira-kira ditawani mampir to ora? Jawab. Mboten kan. Tapi nek katokan, katokan celana ni suwe-suwe, semua jaga wedok macak ketat, kira-kira ditawani mampir kon judi to. Dengan pakaian ini menjadi yu'rofna gitu, paham ya? Yang solihah kelihatan, yang enggak solihah itu cara Imam Syafi'i. Jadi dzalika adna yu'rofna itu ya pakaian itu simbol kesalehan dan tidak kesalehan. Atau Abu Hanifah enggak, yu'rofna ben bojone ro, mulane ora usah cadaran. Ya kita tidak tahu yang benar tapi yang longgar banyak. Yang penting kita itu soleh. Bolak balik yang penting itu soleh. Apa artinya berukut jebule gak? Kowe nuduh wong sing misalnya rajil baban, mbok tuduh elek ternyata dia tidak pernah zina sampai mati ya. Ada orang yang pakaiannya berukut ternyata pernah salah ya. Kita tidak pernah tahu. Yang penting nak ditakoki ya umum ae. Cara ana wong takok kowe, "Ken cara wedok pakaian sing apik piye umume wong iku nutup?" Lah terus nak nutupi ora bukti apa? Ya dalam bab iku bukti apa? Wis ngono wae. Tapi iso wae wong e bruku tapi nakal. Ya iso wae ketakok ngene iki kurang ajar. Wis pokoke iso. Wong kok senengane ngadili wong takok tentang karena sini sudah zaman yang memang mutar balikkan fakta. Kalo nanti ketemu ulama sing nate ulami tembekan. Iki cerita tapi ini wis rada jero-jero. Tapi ini nyata. Wong iku. Dia itu pengagum saya karena saya kalau ngaji iku uraan ngawur tapi bener. Jadi ini pengagum. Terus aku sering ngomong, sementing ku soleh. Ada dua lelaki dan perempuan, ya sitok lanang sitok wedok, podo-podo cadaran. Iku ya dikualat. Dadi ben terlepas saka polisi Arab Saudi, sing lanang ya cadaran, sing wedok cadaran. Ya grudak-grudak ngono yaman dianggap dua perempuan. Artinya ternyata itu bisa dipakai alat untuk nglabui polisi juga. Lah iya sing sitok iku lanang tapi cadaran, ngajak wong wedok cadaran. Polisi syariat ya ora berkutik wong nyongkone podo-podo wedo, artinya gara-gara rasoleh itu pun dipakai alat untuk mengelabui polisi. Faham tak maksudnya? Sing lanang apa pacaran, macak cadaran bisa. Ya polisi ini raro. Roy u gara-gara cerita-cerita gampang bodohane polisi u. Ngger macak padha cadarane gara. Sesuai polisi api ikhtian anong cadaran dibuka, diprotes meneh mungkin ganggu privasi ne wong. Angel kena wong ora saleh wae angel kowe. Karena hukum kena diakali kena wong ora saleh wae kacau kabeh kan. Yo sesuai mau kaya ana wong modus dadi ustaz. Yo mungkin naen zaman akhir. Wes mau ruwet zaman akhir ruwet, tapi yo coba jero-jero terus biasa wae. Enggak ada pengajian berarti enggak ada uang. Karena sampai di sinetron no, yo gambaran berkoro. Ya karena tadi mungkin semua. Coba, saya kita bedek ini. Pentingnya fasek jujur. Ayo jawab. Umpama Dimas Kanjeng gak jobahan. Kira-kira wong ngandel gak titip duit neng dene. Ayo jawab. Barokah mengustadkan diri dan mengistighosahkan diri. Wong percaya titip duit. Ini kesalahan yang dijual apa enggak? Ayo jawab. Coba kalau dari awal dia jujur. Celananan suwe-suwe, kuausan, terus topinan, terminal. Ayo titip duit, orang yang ngandel tor. Ayo coba. Kira-kira orang yang ngandel tor. Boten kan? Ngandel orang ngandel karena penampilan apa? Soleh. Kena uang fase kerusak kabe. Simbol pakaian enggak penting kabe. Nak kena uang. Leyo Dimas Kanjeng, mungkin orang cobaan. Celananan jin, terus pemenang kato antok dan perapatan jejeran. Terus rogen diwat. Ayo titip prestasi duit tak gada, no ngandel tor. Berhubung coba, nak bermaghrib istighosan, senengannya pengajian, nak Jumat bagi-bagi ini nyatim orang santri ini wakil mulanya kan arah sholat biasa wakil, mulanya seneng, sampai semacam ini sedengan hem, ketunan, sholat itu pantas, rodok itu pantas rodok kabeh itu pantas, pokoknya ini bab rodok, bener apa? Rodok itu sholat itu macam, murah sholat itu macam, pokoknya pas, apa? Pas pun bener, pokoknya pakai ini sampai ini sebenernya darane alim yo pantes, nyatane wong alim kedunan ireng yo akeh. Darane ra alim yo pantes wong ra jubahan wae. Dadi wis biasa wae. Pas yen apa? Dadi buka gaya sampean ini sira satu. Karena tadi kena wong fasik wis kepacu. Coba misalnya orang-orang itu enggak pakai modus kesalehan. Coba sekarang. Orang nipu karena pembangunan realistik. Wong ra ngandel. Soalnya gini. Ayo uang 40 juta. Kowe tak jak wisata ning Singapura. Wong soleh ditawani ngono ngandel to. Gak ngantuk, enak ditawani umroh ngantuk. Ayo tak bantu nak kepen ziarah ning Baitullah, ziarah ning Rasulullah masyaallah ngantuk. Bodoni ning bab soleh, wek ra soleh mandi ndi? Bab soleh. Lah nek lha iku wis kering-kering. Dadi umpama Rasulullah iku pirsa zaman akhir ulama dhisik kula gak ada sanad sange mas saya sarang. Nek Luqman nggih gak ada semua santri sarang gak tamat-tamat kali ya. Judule sanad ngene tok. Kaifala wa adruka zaman. Maksudnya piye umpama Nabi menangi zaman kita, piye umpama guru-guru kita menangi zaman. Maksudnya pasti do kaget. Mergo apa ya, ndak sesuai umume wong. Jadi zaman akhir kan saleh ya modus. Pesok angel, mbok suudoni kuwi wong ora oleh suudon, mbok kusnudoni cek bodhone. Angel gak? Mulane ana pepatah kaifala adruka zaman. Maksudnya piye ya umpama guru-guruku metuki zaman sing ngene iki maksude reaksine piye yo maksude reaksine kaget apa piye mergo aneh apa yo aneh dhisik iku Imam Syafi'i nek ana wong ngaji bedhek niku dikek dhuwit sopan nang kanca ngaji iki kadang ustaz iku sing njaluk dhuwit Ibnu Abbas nek ape mulang ngaji iku mek dhuwit ayo ngaji be aku 18 dino kok tak kek dhuwit lan kula sering ngekek dhuwit santri mergo aku masih ora sempurna seniru-niru Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nek arep ngaji ayo akim haguna isrina yauman Allah kasaman min male ngajak aku yo kok tak kei duit. Terus wong ngaji. Yo dikei ilmune yo dikei duit. Mergo cara Ibnu Abbas wong gelem ngaji iki generasine pangeran sing terus agamane pangeran, menane dikei duit. Saiki wis kuwale. Mulane kula nganti saiki sering ngekek dhek sang, dikui ling-lingan niru-niru ulama dhisik. Saiki ora, malah narik. Tiketé disebutno. Terus gowo penderek. Aku ke Sumatera, dua orang ya saya agak biasa pergi sendiri, tiketé. Terus kadang malah takut, jangan satu tempat juga lah, usahakan tempat yang lain. Piye kartu, buk gedingi ku zaman akhir, buk dukung kelakuan kok ngomong. Itu biasa lah. Kalau yang ratau ngeritik, ya mau ngomong tak, orang ngeritik kalau mau ngomong tak. Tapi jelas, neng Quran itu ada ayat, ya komit tabi'ul mursalin, mursalin sob tabi'u, malai salukum, ajar. Wang api itu sopoh, ya wang sing raja lu, opa. Mau kepek soya, itu gue keapian. Mau kepek soya. Jadi ini penting kalau terang ini zaman akhir, zaman rubuh. Mulanya jari singaran Sahih Muslim, Sahih Muslim kitab Sahih sak dunia sak usi Bukhari. Jadi as-sahul kutub ba'da kitabillah ku as-sahan ngene Bukhari napa? Imam Muslim ini muka dimaya cerita kue nak rapati soleh, juga geman ketok soleh teman-teman mari bodoni biasa wahyu diantara fatwanya ngono merkurutas saya ini aku tabar no, ya, umpama Dimas Kanjeng gak pakai gaya soleh umpama para travel itu sponsornya ke Singapura saya ini serang ngerasani sudah ketok wong akeh. Ada kan biru-biru sing bodoni itu iklannya ke Singapura bisa gak dapat orang 40 ribu ya jawab gak bisa sampai mendapat orang banyak karena temanya ibadah iklane umat Islam harus kangen Rasulullah masa mbok imani tok ora tau mbok sowani salat ning Indonesia gajarane sithik nang Mekah 1000 saun iki nek ning Singapura bingung nerangno den piye jajal iklan Singapura paling tok suge-suge Jakarta iku ora liwat travel sudah terbang dhewe pengalaman berapa kesalahan yang dijual di zaman itu aku yakin Dimas Kanjeng umpama topinan kartu antok yang perapatan ayo bayar 10 juta untuk balik 1 juta ada yang ngantil tau dianggap stres ini baru kayak jubahan istighosaan santunan yatim piatu waris itu menjual apa ya kesale semulanya akhir zaman akhir masya Allah tapi kita usah ngelus pengiran ngerasa nongono pakai anak amruwai kodarom awas ngerasa nongono jalan. Mak kalau cerita, makanya kira usah sok keminter. Nah asal dia ulama, entah itu siapa saja asal dia ulama harus kita hormat. Gua hormat sekali sama Mbak Munya, hormat sama Mbak Habib Lutfi, hormat sama Pak Kures, ya hormat. Asal dia orang alim alama pasti bacanya banyak, pertimbangannya. Kecuali dia nera alim itu aku gak percaya. Tapi beliau-beliau itu kan orang alim. Terus kalau beliau berstatement hukum itu apakah hukum fikih apa hukum tahapan kita kan tidak tahu dia wong alim. Kadang mengalim fatwa itu hukum tahapan, bukan hukum sebenarnya. Misalnya gini, orang Indonesia itu rata-rata cara berbagian gitu. Itu diputuskan bilang enggak apa-apa. Ternyata bilang enggak apa-apa itu dalam proses tahapan, bukan ngukumi yang sebenarnya. Saya tak contohnya paling gampang. Ben kuwi roh ngaji, aja sidik-sidik nyalano wong. Rasulullah itu pernah ditanya orang, ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam. Tapi penyakit dasar kula niku bodoni. Napa boleh kula sholat, zakat, tapi tetap ansal bodoni. Jawabe Nabi, gak apa-apa, oke, sementing sholat sausnya wong iku mirip, abis protesnya Rasulullah apakah engkau ngalah lo bodoni? Gak bodoni orang halal tapi kok jenengan mulai ketika wong iku gaya kontrak tetap oleh bodoni kok ini merganya maklar, rezekinya kok bodoni? Dabe Nabi, engkau angger sering sholat rak jijik-jijik dewe mbek bodoni berarti ketika Nabi tidak mengharapkan bodoni itu bukan hukum sebenarnya, ini hukum tahapan, apa hukum tahapan? Ini yang paling angel yang bab fikhud dakwah, yang disebut fikhud dakwah. Ada hukum itu tidak sebenarnya, tapi itu misalnya aku ketemu cah Jakarta, mondok nih gue misalnya, cah itu biasanya kado anjekak tak kon jilbaban langsung kangenan. Kira-kira tak kon, yo celananan duk celananan. Pergi pikiranku lumayan orang kado anjekak. Terus ngatiku mesti jilbab menyusul kan, ngono. Bukan darani celananan itu hukum sebenarnya, ini hukum. Saiki kowe nglatih dadi cilik poso, langsung maghrib tak beduk. Beduk. Terus pun, wah ini ajaran sesat, poso setengah hari. Ya seneng ngem drengki mbek wong. Iku jenenge hukum tahapan, tidak hukum. Lane kula sing penting asal sing ngomong wong alim soleh. Tak baleni nek wong alim soleh. Soleh tok ora alim ora cukup, mergo ilmune ra akeh. Alim tok ora soleh yo fasik jenenge alim ora soleh yo kacau juga. Lah titenane piye yo? Lah alim tok ora. Nale mesti titan-titani dhewe biji-biji dhewe. Tapi Nabi itu figur yang luar biasa. Kadang-kadang Nabi itu ngendikan seperti itu. Ana wong memang ana wong salat tapi pamit ijek bodho. Nek Nabi gak apa-apa jeneng orang itu mirip sahabat protes. Berarti engkau membolehkan bodho ni jape Nabi ora ngalah bodho ni. Sayan ha ruma ya kulo aja apal hadise. E ma ya kulo fi salati. Kok anggis kulino salat isin dhewe mek kan kok ora jijik-jijik dhewe mek dosa-dosa sing di itu jenis hukum tahapan. Apa hukum? Masyur cerita tentang Lirboyo. Ada seorang kus namanya pacaran. Kiai ini kaku hati mendingin. Ini kisah nyata. Wong iku ya keluargane sing nakal. Dong, kowe pacaran lah anggo iso maca sahih muslim. Apa to? Piye iku? Kowe iso maca hadis kok malah pacaran. Ya tenan. Berhubung itu senengi wayu. Si cerita aku buse. Tak rewangi sinau kus nganti wah lim. Jupule barang wong alim apa ora nek ku haram ra sida. iku hukum tahapan, jadi ora kok hukum sebenarnya. Paham ya? Bocah ngono kok ora ana, ngono geger sik. Mulane ngaji ben roh dununge hukum. Hukum hukum fikih apa hukum tahapan? Nak hukum fikih ya permanen, nak hukum tahapan ini tadrij fi sunnah, tahapan mendidik sunnah. Tentu ada apa? Tahapannya. Tapi tahapan ini tidak menjadi hukum fikih, jenenge fiqhud dakwah. Bukan fiqhul ahkam tapi apa? Fiqhud dakwah. Tapi wong ngaji niki wis jarang. Wong wis sanane emosi wis gak gelem. Makanya saya tadi bilang, asal dia orang alim dan soleh. Makanya saya bisa menerima misalnya Sayyid Umar Hafid orang alim, kadang dakwah di Belanda, di mana-mana, ya ketemu orang macam-macam. Tapi beliau tidak selalu bilang mungkar. Nah itu tahapan, jadi beliau tidak perlu kesusu darani mungkar, ini tahap pembinaan. Dan bina orang Belanda, cek kato anjek kak, kau sama orang wedok-wedok, terus kan Islam, ayo jilbaban, ayo cadaran, ya Melayu. Ya mesti ada urutannya, tauhid dulu, setelah tauhid ini, setelah. Nah itu menjadi figur dakwah, bukan menjadi figur. Paham ya, mulanya ngaji, ben roh duduk perkara. Nah Rasulullah itu sering melakukan itu. Paham ya, jadi saya. Makanya kalau ada orang ngomong tentang perempuan itu boleh memperlihatkan sesuatu yang menjadi keseharian, itu tentu tafsirnya itu macam-macam. Orang boleh berekspresi macam-macam, tapi tentu kita cari yang selamat. Kayak adat-adat kita sudah selamat, ya sudah lah. Pokoknya kan, sing ketok wajah tok, ben bojone ra kliru. Ya sudah, itu sudah lumayan. Tapi apakah cadaran boleh? Ya boleh. Tapi cadaran ini wajib ya nanti dulu. Mazhab Abu Hanifah tidak mengatakan wajib. Abu Hanifah ya wong alim. Ya biasa lah. Karena aku takoki. Lah apa bloder itu oleh? Ya ora oleh. Tapi aku bisa ngatur orang se-Indonesia. Aku ini haram untuk sapa wong mendok kabeh. Wong ora melok lakon. Malane cara kula kita dilatih dengan baiknya sing lagi blodor diajarkan ke yang tidak blodor. Wis ngono tok. Isane apa wong wama apa dawuh kanjeng dawuh pangeran lasta alaihim bimusaitir, nabi sendiri tidak bisa menguasai orang karena diusahakan sesuatu dilakukan dengan kesadaran Malane ana ayat wala yubina sunnah apa illa ma dhahara minha. Itu koma dhahara wis pokoknya. Pokoknya cara kula sanut guru, alim-alim serausan. Cuma kalau ada fikih kontroversi itu sampean harus ikut saya. Apakah itu fikhud dakwah? Kalau fikhud ahkam ya final. Kalau fikhud dakwah itu tahap apa? Ya mau misalnya kita ponaan ke Jakarta, cekatoan cekak, rajin dakwah. Mungkin tahapan kamu pertama kan yang mendesak koncelananan pan. Kan gak mungkin tahapan pertama langsung jilbaban. Tapi ketika kowe daran nduk sing penting celananan, itu bukan berarti celana itu sudah sempurna. Paham ya? Karena ini masih tahap. Paham ya? Lah ngono jenenge fikhud dakwah. Hanya masyhur kayak Nabi tadi. Ya Rasulullah saya mau Islam, saya mau sholat gini-gini, tapi saya punya hak bodoni karena mergawe saya itu maklaran agak bodoni ra urip. Dari Nabi, ya Cung. Kalau orang itu mirip Ibnu Abbas mau'al, masa ya Rasulullah engkau boleh nodikne bodoni. Aku ora muni oleh. Lah kok jenengan mendel mawon, sayan ha humaya. Kok nak wis sering salat, sering lafat no kalimat qaulit ta thayyibah, kok risi dhewe akhire ora bodoni but dakwa. Wa atim nalan nglakoni sira as-salata ing salat wa ati nalan maringono sira az-zakata. Wa ati nalan lan nuruta sira wa ing apa wa rasulullah lan utusane Allah. Inna ma yuridu am sing ngersakno sapa Allah wa li ziba supaya ngilangno sapa wa ridza ing dosa ya ismatu situ. Alal peti ahli bait. Ahli bait itu yang mutafak alaih ya anak putune Kanjeng Nabi, terus Bani Abbas, Bani James, terus termasuk garwa-garwane sinten? Kanjeng Nabi. Ya alal peti ini sana wa wa. Wa yutahira lan yucana sapa wa kum ing sira kabeh minggu saking riches tadhiran kelawan nyucana temen oleh Mbak Sutama itu. Allahumma wa bihamdika adada khalqi wa rizqi. Wa zinata arsyi wa mizatata.